Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina mayahdihillahu fala mudhillalah wa mayudlil falaha dialah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrara bihi wa tauhida wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh yakulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد Alhamdulillah jemaah sekalian yang kami muliakan kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah berjumpa kembali di malam hari ini insyaallah melanjutkan pelajaran dan kajian rutin kita dalam pembahasan kitab yang berjudul Hilyatu Talibil Ilmi, perhiasan para penuntut ilmu. Penting untuk kita pelajari ya, jangan sampai sudah lama belajar, jangan sampai ngaku sudah lama ikut pengajian, jangan sampai ngaku sudah lama ngenal agama sunnah, tapi jauh dari adab-adab, dari akhlak-akhlak yang dituntunkan di dalam Islam. Apa buah, apa guna lama belajar, akan tetapi tidak dicerminkan dari adab dan akhlaknya kita. Ini kan termasuk kekurangan, ini kan termasuk celah bagi diri seorang penuntut ilmu secara khusus, demikian pula kaum muslimin dan muslimat secara umum. Di pertemuan yang lalu jemaah sekalian telah kita sebutkan masih dalam pembahasan al-mahadhiru, larangan-larangan, peringatan-peringatan. Di poin yang kemarin telah disebutkan oleh Syekh tahbirul kagad, buru-buru, tergesa-gesa ingin mengarang sebuah kitab, terburu-buru ingin tampil di hadapan publik, itu bahaya ya. Belum tiba masanya, saatnya untuk dia nulis, mengarang kitab, kok sudah memberanikan diri, padahal di sana para ulama, ya, di antaranya Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah sudah memperingatkan bahwa seseorang ketika mengarang sebuah kitab, sebuah buku, itu enggak boleh lepas dari 8 poin. Enggak boleh. Ya. Enggak boleh lepas dari 8 poin, dari poin-poin yang telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Jadi jangan buru-buru. Ya. Nasihat untuk semuanya, kalaulah hanya dalam rangka mengumpulkan faedah-faedah ilmu dalam permasalahan nahwu, akidah, fikih, ya silakan. Tapi enggak usah tulis pengarang. Ya. Padahal hakikatnya dia cuma mencomot, mengambil penukilan-penukilan dari kalangan para ulama. Maka yang lebih tepatnya tulis di situ, ya. Tulis di situ apa? Kata yang lebih tepatnya, penghimpun ataukah pengumpul faedah-faedah. Ya. Karena pada hakikatnya bukan kita yang mengarang kitab itu. Kita cuma menukilkan apa yang disebutkan oleh para ulama. Maka hati-hati. Ya, makanya disebutkan dan dinukilkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid perkataan Al-Imam Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Kata beliau, "Man sunnafa faqad ja'ala aqlahu ala tabaqin ya'riduhu 'ala nas." Barang siapa yang ingin mengarang sebuah kitab, maka pada hakikatnya dia itu menjadikan dan meletakkan akalnya itu dalam sebuah wadah, tempat nampan, kemudian dia suguhkan kepada manusia khalayak ramai. Kan orang bahkan membaca bukunya kita, betul gak jemaah sekalian? Kan orang akan melihat apa yang kita tulis. Kalau apa yang kita tulis tersebut tidak berbobot, itu kan sama halnya kita mempertontonkan aibnya kita sendiri. Yang tadinya kita tujuannya mungkin adalah untuk manusia mengenal kita, na'udzubillah, untuk menjadi terkenal agar dikatakan Masya Allah sudah ada buku karangannya. Tapi apa? Niatan yang jelek. Ketika seseorang mengarang sebuah buku, belum saatnya dia lakukan di waktu yang belum pas, maka apa yang dia dapatkan adalah kebalikan dari tujuannya. Akan dia dapatkan apa? Kehinaan, perendahan. Maka nasihat terlebih khusus para penuntut ilmu, sabar dan terus bersabar. Ya, kumpulkan semuanya itu, al-adawat, perangkat-perangkatnya. Kuatkan ilmu bahasa Arabnya kita, kuatkan untuk banyak membaca kitab-kitabnya para ulama, terlebih khusus kitab-kitab yang lebih luas, agar wawasannya kita lebih bertambah, agar kita enggak sempit ketika menilai dan memandang sebuah permasalahan. Karena orang ketika ada permasalahan, cara menyikapinya itu berbeda-beda tergantung luas tidaknya ilmu yang dia miliki. Ya. Manusia, jemaah sekalian, di dalam menyikapi sebuah permasalahan itu berbeda-beda sikapnya, tindakannya. Kenapa? Karena ilmu yang mereka miliki juga berbeda-beda. Ilmu agama itu sangat-sangat berpengaruh dan menentukan sikap seseorang di dalam menyikapi sebuah permasalahan. Akan beda sikap orang-orang yang pandangannya luas, pengetahuannya banyak, pengalamannya banyak, itu akan beda sekali dengan orang-orang yang pengetahuannya kurang, pengalamannya kurang. Maka sekali lagi, tenang, dan dibutuhkan waktu untuk kita lebih memantapkan dirinya kita. enak ketika mengarang kitab, menulis sebuah tulisan, memberikan sebuah komentar, terukur dan terarah dengan ilmu agama. Lanjut di poin yang berikutnya jamaah sekalian, dari peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Syekh Bakar Abu Zaid alaihi rahmatullah. Kata beliau, mauqifuk min wahami man sabaqak, sikap kamu terhadap ketergelinciran, terhadap kesalahan orang-orang sebelum kamu. Gimana sih caranya kita sebagai seorang penuntut ilmu? Gimana sih caranya kita sebagai seorang muslim dan muslimah memposisikan diri? Kalau gurunya kita salah, kalau ustadznya kita salah, kalau syekhnya kita, ulamanya kita salah, gimana cara memposisikan dirinya kita? Kan penting untuk kita pelajari. Ya jamaah sekalian, penting nih. Pelajaran penting, bagian dari adab. Ya. Jangan kemudian ngaku-ngaku sudah lama belajar tapi permasalahan yang ini enggak diketahui. Ya. Kitab-kitab yang seperti ini enggak mau lagi dipelajari. Katanya saya udah belajar kitab yang lebih tinggi, Aqidah As-Safariniyah. Saya udah belajar kitab Nahwu Ibnu Aqil Qatrun Nada. Akan tetapi dalam permasalahan-permasalahan ini masih runyam, masih mengambang pengetahuannya. Itu salah jamaah sekalian. Penting untuk kita ketahui bersama, ya. Gimana sih caranya kita memposisikan dirinya kita? Ketika gurunya kita, ketika ustadznya kita, ketika syekhnya kita terjatuh dalam kesalahan. Ini nih. Kata beliau, "Idza dzafirta biwahamin li'alimin falatafrah bihi lil hatti minhu walakin ifrah bihi litashihil mas'alah faqat fa innal munsif yakadu yajzim bi annahu ma min imamin illa walahu aghlatun wa awhamun la siyama al mukthirina minhum." Katanya, kalau kamu mendapati kekeliruan, kesalahan, ketergelinciran seorang alim, seorang yang berilmu, kamu mendapati kesalahan guru kamu, syekh kamu, seorang ulama, fala tafrah bihi lil hatti minhu, maka jangan kamu senang dengan kesalahan tersebut. Ini kan banyak jemaah sekalian, ya, memanfaatkan momentum untuk mencari kesalahan seorang guru, seorang ulama dalam rangka apa? Lil hatti minhu, dalam rangka untuk menjatuhkan ulama tersebut, menjatuhkan ustaz tersebut, meremehkan dan merendahkan serta melecehkan ulama tersebut. Na'udzubillah. Harga diri seorang muslim itu luar biasa jamaah sekalian. Apalagi para ulama, orang yang berilmu, orang yang mengajak manusia ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, fala tafrah bihi. Jangan kamu senang, jangan kamu bahagia atas kesalahan dan ketergelinciran tersebut. Jangan. Jangan. Jangan. Apalagi ulama, apalagi seorang alim, apalagi seorang ustaz yang memang terkenal dan secara zahirnya nampak kebaikan darinya, yang jujur ingin menasehati umat ini, mengajak umat ini, terlebih khusus orang-orang seperti itu. Jangan mengambil celah untuk kemudian merendahkan mereka, menjadikan celah kesalahan tersebut untuk menjatuhkan kredibilitasnya di depan umum. Jangan, itu bahaya. Itu salah satu peluang yang dijadikan oleh syaitan untuk menjadikan manusia-manusia itu tertipu dengannya. Na'udzubillah. Walakin ifrah bihi litashihil mas'alati faqat. Akan tetapi hendaknya kamu berbahagia hanya dalam rangka untuk menerangkan kesalahannya, itu saja. Sebesar-besar pengagungan kita, kecintaan kita kepada seorang ulama, seorang ustaz, kalau salah tetap salah, itu dipegang. Paham jamaah sekalian? Itu yang diajarkan oleh ulamanya kita dari dulu sampai sekarang. Bagaimanapun cintanya kita, bagaimanapun rasa hormatnya kita kepada seorang ulama, seorang syekh, seorang ustadz, seorang ustazah, kalau salah tetap salah. Itu yang harus dipegang. Itu harus dipegang. Itulah mantapnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka itu bukan membeo apa yang disebutkan usahanya salah benar ikut jadi penjilat, bukan. Tapi mereka adalah orang-orang yang betul-betul kebenaran itu di atas segala-galanya. Itu dipahami jamaah sekalian. Makanya ketika Imam Ahmad rahimahullah ataukah Imam Malik rahimahullah taala berada tepat di kuburan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, kullu qaulin yu'khadhu wa yurad illa qaul sahib hadzal qabr wa asyara ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap ucapan, setiap perkataan itu boleh diterima dan boleh ditolak kecuali ucapan penghuni kuburan ini sembari mengisyaratkan dengan tangannya menunjuk kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, ini pelajaran penting yang harus kita tanamkan, ya. Harus kita tanamkan kepada dirinya kita. Itu yang diajarkan ulama-nya kita. Itu yang diajarkan oleh generasi terbaik dari kalangan umat ini, bahwa kebenaran itu harus kita letakkan lebih dari apa? Orangnya. Ya. Makanya jemaah sekalian, beliau mengatakan di sini apa? Walakin ifrah bihi litashihil mas'alati faqat. Kemudian Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah itu memberikan komentar juga. Beliau menambahkan, walakin iltamis utra lahu. Akan tetapi carikan utur dong kepada gurunya kamu itu atas kesalahan, kekeliruan, ketergelinciran yang dia terjatuh padanya. Carikan utur. Oh mungkin dia capek. Oh mungkin dia lagi banyak pikiran. Kan enak jemaah sekalian. Daripada kita menumbuhkan buruk sangkanya kita, daripada kita lebih membuka jalan-jalan syaitan untuk merendahkan gurunya kita, ulamanya kita, syekhnya kita. Apa salahnya? Apa beratnya untuk kita membukakan pintu-pintu uzur, alasan-alasan, kemungkinan-kemungkinan, dan tentunya itu akan membuat hatinya kita lebih selamat. Betul enggak jemaah sekalian? Ya. Dan ini pun berlaku kepada seluruh kaum muslimin. Coba kalau kita bergaul, berkawan, berteman, setiap ada kesalahan temannya kita langsung dicuekin, ditinggalkan. Langsung berburuk sangka. Itu demi Allah kita enggak akan hidup dan bisa hidup dengan orang lain. Adanya nanti cuma bisa hidup seorang diri. Iya. Kenapa? Ya enggak ada manusia yang sempurna. Enggak ada manusia yang sempurna. Makanya dalam bab pertemanan tersebut, selama orang tersebut menampakkan zahir yang bagus, berada di atas keistiqomahan, keimanan kepada Allah, maka atas kesalahan-kesalahan tersebut berikan uzur dia. Kemungkinan, kemungkinan bisa jadi. Itu yang lebih bagus, ya. Kata beliau. Kemudian kata Syekh Bakar Abu Zaid, fa innal munsif yakadu yajzim bi annahu ma min imamin illa walahu aghlatun wa awhamun. Karena orang yang munsif, munsif itu adil dalam bersikap, ya, tidak fanatik dan tidak pula bermudah-mudahan, tidak. Tapi orang yang munsif itu adil dalam menyikapi sebuah permasalahan. Itu yang bagus, ya, itu yang bagus dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, dalam menyikapi semua permasalahan harus insaf. Makanya juga, ya, kita diajarkan dan dituntun oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, di dalam firman-Nya apa? I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adil kamu, bersikap insaf kamu, karena itu lebih mendekatkan kepada ketakwaan. Jangan karena rasa bencinya kita kepada seseorang kemudian kita enggak bersikap insaf, kemudian kita enggak bersikap adil karena sudah kadung benci, pernah bergesekan sama orang itu. Ketika orang tersebut dijelekkan, dijatuhkan, dituduh dengan perbuatan yang tidak dia lakukan, kemudian pun kita tambah-tambah, oh iya memang betul, itu enggak insaf namanya, itu enggak adil namanya. Betul enggak jamaah sekalian? Harus adil, ya. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Kata Allah Rabbul Alamin, jangan sampai rasa benci kamu, tidak sukanya kamu kepada sebuah kaum, pada seseorang, kemudian kamu enggak bersikap adil padanya. Subhanallah, jangan. Ya, sekali lagi insaf, lihat nih. Katanya fa innal munsif yakadu yajzim bi annahu ma min imamin illa walahu aghlatun wa awhamun. Orang yang pertengahan itu, yang insaf tersebut, yang adil tersebut, dia sadar bahwa seorang imam, seorang ulama, seorang ustaz pasti ada kesalahannya. Kata para ulama, kalau seseorang itu mencari guru yang tidak ada kesalahannya, maka silakan dia hidup di atas kebodohan selama-lamanya. Coba, kalau belajar ada kesalahan guru, pindah lagi, cari guru yang lain. Ada kesalahan gurunya, didapat, pindah lagi. Sampai kapan kitab tersebut tamat? Sampai kapan ilmu yang kita miliki tersebut bisa tertancap kokoh dalam jiwanya kita? Itu perkataan para ulama. Ya, barang siapa yang ingin belajar mendapatkan seorang guru yang tidak memiliki kesalahan, harus perfect gurunya, harus sempurna gurunya, maka biarkan dia untuk hidup di atas kebodohan selama hidupnya. Na'udzubillah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang diharamkan kebaikan ilmu dari guru-gurunya kita. Orang-orang yang senantiasa menginginkan kebaikan untuk kita, orang-orang yang tidak ada hubungan darah dengan kita, tapi mereka dengan kasih sayangnya mengajarkan kita, mengingatkan kita untuk bertakwa kepada Allah, mengingatkan kita untuk selalu berada dalam garis keistiqomahan. Ingat jamaah sekalian, ketika kita menjatuhkan seorang ulama, seorang yang berilmu, seorang ustadz, ustazah, itu bukan sekedar kehormatannya yang kita robek dan rendahkan, tapi itu sama saja kita mengajak manusia untuk jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, sadar ataukah tidak. Bayangkan kalau orang lagi tidak mau duduk di majelis ilmu karena keluar ucapan-ucapan dari kita. Bayangkan kalau orang-orang tidak lagi mau mendengarkan ustaz tersebut, ulama tersebut, karena ucapan yang didengarkan dari kita. Apa jadinya? Akhirnya orang jauh dari bimbingan agama ini. Na'udzubillah. Kita enggak hadir dalam majelisnya para ulama, kita enggak hadir dalam majelis dan kajiannya seorang ustaz atau ka ustazah, yang rugi itu bukan ustaznya, yang rugi itu bukan ulamanya, tapi kita. Sadarkan dirinya kita. Ya jemaah sekalian, ngapain ya hadir dalam majelisnya dia? Pikirannya itu menguntungkan kita? Tidak, itu malah merugikan kita. Ustaz itu, ulama itu, enggak rugi mereka. Yang mereka harapkan cuma menyampaikan ilmu agama ini kepada manusia. Mereka tugasnya cuma menyampaikan. Lah kita malah sok-sok. Janganlah. Ya, dikiranya ustadznya yang rugi, dikiranya ulamanya yang rugi. Bukan, kita sendiri. Pernahkah kita berpikir demikian ini jamaah sekalian? Pernah enggak? Hah? Kita berpikir, jangan sampai kita dipermainkan oleh syaitan selama ini. Hanya gara-gara kita melihat kesalahan seorang ustadz ulama kita, kemudian kita enggak mau duduk dalam majelisnya. Na'udzubillah. Bodoh kali kita. Terombang-ambing dalam permainan syaitan, iblis dan bara tentaranya tanpa kita sadari. Subhanallah. Wa may yushaghibu bihadza wa yafrahu bihi litanaqqus illa muta'alimun yuridu ayatibba zukaman fayuhditha bihi judhama. Subhanallah. Kata Syekh Bakar Abu Zaid, wa may yushaghibu bihadza wa yafrah bihi litanaqqus illa muta'alimun. Tidaklah orang-orang yang membesar-besarkan kesalahannya para ulama, tidaklah orang-orang yang membesarkan kesalahannya orang yang berilmu, ustaz, ustazahnya, dan tidaklah kesalahan tersebut dia berbahagia dengannya, dia jadikan sebagai celah untuk merendahkan ulama tersebut, orang berilmu tersebut, illa muta'alimun. Tidaklah dilakukan kesemuanya itu kecuali muta'alim, orang yang sok pandai. Itu namanya muta'alim. Merasa dirinya lebih pandai dari gurunya, merasa dirinya lebih pandai dari para ulama. Disebarkan. Coba kita pikirkan, kita itu punya aib juga, kita punya kesalahan juga. Ustadznya kita, ulamanya kita, syekhnya kita, manusia biasa, mereka juga ada kesalahan. Ya sama dengan kita. Kalau kita menutup mata atas kesalahan kita dan hanya melihat kesalahan orang lain, mau jadi apa kita? Itu namanya gak adil. Makanya kata para ulama apa? Jadikan dirimu orang yang sempurna, barulah kamu bisa mengoreksi kepada orang lain untuk mencari-cari aibnya orang lain. Ini bahaya jemaah sekalian. Ya, yuridu ayyutibba zukaman fayuhdithu bihi juzama. Ini katanya seperti orang yang ingin mengobati, menerapi orang yang sakit flu, malah menimbulkan penyakit kusta. Ya, malah menimbulkan penyakit yang lebih berbahaya. Sok pandai ingin menyelesaikan permasalahan tersebut, mencari celah dan kesalahannya para ulama, guru-gurunya kita, tapi ternyata keburukan yang lebih besar malah terjadi. Jemaah sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Jadi berkaitan dengan kesalahan, ketergelinciran orang yang berilmu tersebut, itu ada dua arah. Yang pertama, tashihul khata, membenarkan kesalahan. Ya, jangan juga karena hormatnya kita sama guru ini, ulama ini, syekh ini, dia salah, kita diam aja. Iya ustaz, memang betul, padahal salah ini ustaznya kita. Salah. Kalau demikian apa? Tashihul khata, benarkan kesalahannya tersebut, tentunya dengan adab, dengan adab, ya. Kemudian, ya, ini perkara yang wajib ini, tashihul khata. Itu enggak jarang loh, kami lihat dengan mata kepalanya kami, bagaimana guru-guru kami di Yaman itu dengan keilmuan mereka yang begitu luar biasa, tapi terjatuh dalam kesalahan. Tapi coba lihat bagaimana murid-muridnya, ya. Terkadang ada yang langsung angkat tangan membenarkan. Itu namanya sabkul kalam. Ya, manusia biasa. Terkadang apa yang dia pikirkan itu berbeda dengan ucapannya. Itu biasa, lumrah sebagai manusia biasa. Diingatkan, afwan ya syekh, antum tadi ucapkan demikian dan demikian. Langsung minta maaf syekhnya. Ataukah ada juga yang nanti setelah dars datang ke syekh untuk diskusi, dialog dalam sebuah permasalahan. Besoknya syekh itu ucapkan bahwa saya salah, ya, masya Allah, yang benar ini dan ini. Itu luar biasa, itu keberkahan ilmu. Gak ada itu orang yang rujuk dalam kebenaran rendah di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Gak ada. Selama kita mau kembali kepada Allah, kembali kepada kebenaran, yang ada adalah kemuliaan. Camkan baik-baik itu. Ya. Selama kita menjunjung tinggi kebenaran tersebut, maka yang ada adalah kemuliaan cepat ataukah lambat. Mulia, mulia. Ya. Itu yang pertama. Adapun berkaitan apakah kesalahan tersebut harus kita ucapkan dengan menyebut orangnya, itu ada pembahasan tersendiri di kalangan para ulama. Ada ustadz yang terkenal, viral, memiliki kedudukan di mata masyarakat, apakah serta-merta kita sebutkan namanya, kesalahannya, kemudian kita jelaskan. Itu ada pembahasannya tersendiri. Kata para ulama, kalau orangnya tersebut ada kedudukannya di tengah masyarakat, maka jangan pernah menyebut namanya. Cukup menyebut kesalahannya, kemudian diluruskan. Itu bagian dari adab-adab. Ya. Ada jenis yang kedua, itu tinggal dilihat maslahah dan mafsadatnya. Kebaikan yang akan ditimbulkan atau keburukannya. Yang kedua, sudut pandang yang kedua terhadap kesalahan tersebut, ayak sida bayan ma'aibihi la bayanil haq minal batil. Ini yang tercelah. Kalau dia menjelaskan kesalahan tersebut hanya dalam rangka untuk menampilkan dan menampakkan celah dan kesalahan guru tersebut, bukan dalam rangka untuk menegakkan kebenaran, itu yang fatal. Itu yang fatal. Ya, sengaja memang sedemikian rupa kesalahan tersebut diatur sedemikian rupa agar semakin menyebar, semakin orang tahu, ya, agar kemudian guru tersebut, ya, jatuh harga dirinya di hadapan manusia. Na'udzubillah, itu bukan tujuan untuk meluruskan sebuah kebenaran, bukan. Terhadap kesalahan tersebut, yang kita inginkan agar kesalahan tersebut menjadi benar, agar kesalahan tersebut diralat. Subhanallah. Ya. Naam, kata beliau, yunabbah ala khata'in aw wahamin waqa'a li imamin ghumira fi bahri ilmihi wa fadlihi lakin la yuthiru rahaj alaihi bitanakkus minhu wal hab alaihi fayaktarru bihi man huwa mithluhu. Memang benar, kata Syekh Bakar Abu Zaid, memang benar kesalahan yang terjadi pada seorang ulama, seorang ustaz itu harus diperingatkan. Salah, yang namanya salah harus dibenarkan. Ya jemaah sekalian, itu memang benar kata beliau, ya. Walaupun orangnya tersebut memiliki ilmu dan keutamaan, yang namanya salah tetap salah, harus diluruskan, ya. Lakin kata beliau, la yuthiru rahaj alaihi bitanakkus, jangan sampai kesalahan, ketergelinciran tersebut dibesar-besarkan oleh para penuntut ilmu yang menjadikan gurunya tersebut, ulama tersebut kemudian direndahkan, diremehkan. Maka orang-orang pun yang mendengarkannya karena sudah diolah sedemikian rupa, oh iya ya, akhirnya apa? Tertipu semuanya. Ya, salah dalam menyikapi kesalahan orang yang berilmu. Kita harus yakini bahwa gurunya kita itu bukan orang yang maksum, itu udah benar, benar. Ya, gurunya kita juga terjatuh dalam kesalahan, itu sudah benar. Akan tetapi yang menjadi persoalan bagaimana sikapnya kita di dalam menyikapi kesalahan tersebut. Jangan sampai seperti yang tadi disebutkan, ingin mengobati penyakit flu akan tetapi menimbulkan penyakit kusta. Ingin meluruskan ternyata menimbulkan masalah yang lebih besar, problem yang lebih besar. Kenapa? Karena salah menyikapinya. Semoga Allah Rabbul Alamin menganugerahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Rabbul Alamin terus membukakan pintu-pintu ilmu itu untuk kita semuanya. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam ilmu yang kita pelajari. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.